Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ajaran Allah wa iyyakum wa sa'iral muslimina 'anil bid'ati wan nar. Fa ikhwanna azani Allah wa iyyakum. Fa alhamdulillah ta'ala, di awal bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, fa kita ya masih berkesempatan untuk berada di majlis Allah subhanahu, di majlis yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, untuk kembali saling mengingatkan dan saling menasihati satu dengan yang lainnya, agar senantiasa kita dapat istiqamah ya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwanna hafidhakumullahu jami'an, pada kesempatan pagi hari ini yang semestinya kita melanjutkan bahasan tentang pembahasan tentang Kitabul Iddah, kalau tidak salah dari kitab Umdatul Fiqh Ibn Qudamah rahmatullah alaih. Namun ya, mungkin ada baiknya di kesempatan kita pagi hari ini untuk sebagai bagian untuk menyambut kedatangan bulan Ramadhan, dan juga untuk saling mengingatkan kita satu dengan yang lainnya tentang bagaimana seharusnya kita berada di bulan Ramadhan, dan bagaimana kita memanfaatkan ya bulan Al-Quranul Karim ini diisi dengan kebaikan-kebaikan serta amal ketaatan. Fa insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita di kesempatan atau di majlis kali ini akan mengulas sedikit salah satu di antara amalan yang utama yang paling dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beberapa sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkait dengan ya amalan ketaatan di bulan Ramadhan. Fa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim: Syahrul Ramadhan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang bulan Ramadan, ya syahr Ramadan, idilah hadiah bulan Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana pada bulan ini diturunkan Al-Qur'an Al-Karim, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, yang mana Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk bagi segenap kaum manusia, dan bayyinatin minal huda, dan penjelas, penerang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang bulan Ramadan ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa sungguh kami telah turunkan yakni Al-Qur'an Al-Karim di bulan Ramadan, yakni pada bulan atau yakni pada malam Lailatul Qadar. Dan pada ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, wa sungguh kami turunkan Al-Qur'an Al-Karim ini itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Fa bulan Ramadan pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an Al-Karim dan mengutus Jibril alaihi salam untuk mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa disebutkan dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa pada bulan Ramadan ya ataku Jibril, ya bahwa pada bulan Ramadan Jibril alaihi salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayudarisuhu al-Qur'an. Lantas kemudian Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga pada hadis yang lainnya, ya, masih dari hadis Abdullah ibn Abbas, ya beliau menyebutkan wa kana mudarasatuhu fil laila, ya bahwa pengajaran Al-Qur'an Al-Karim ini ya mana Jibril alaihi salam datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilakukan pada setiap malam, yakni pada malam-malam di bulan Ramadan. Karena itulah bulan Ramadan memiliki arti yang sangat penting bagi kita, terutama ketika ya kita menyempatkan waktu kita ini untuk kembali membaca tilawatul Quran, memahami, mengkaji, ya, dan mengerti maksud dan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim. Karena Al-Qur'anil Karim diturunkan pada bulan tersebut. Karena pengajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Bahkan kita suci yang lainnya demikian pula halnya. Fa diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan juga oleh At-Tabrani fi Sunan Al-Kabir, fi Kitab Al-Kubra, fi Mujam Al-Kabir, ya, wa kadzalika Al-Baihaqi, ya, disebutkan dari hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tayyib, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa adalah unzilat at-taurah fi awwali ya khalat min Ramadan, bahwa kitab at-taurah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Ramadan. Wa unzilat suhuf Ibrahim fi thalath layalin madat min Ramadan, demikian halnya juga suhuf Ibrahim alaihi salam juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tiga malam yang berlalu dari bulan Ramadan. Demikian halnya juga kitab Zabur diturunkan pada tujuh hari berlalu setelah bulan Ramadan. Demikian juga disebutkan pada hadis yang sama Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi samani asyar khalat min Ramadan, pada 18 hari berlalu setelah 18 berlalu dari awal bulan Ramadan. Selanjutnya berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa unzila al-Qur'an ya fi 24 khalat min Ramadan. Adapun bulan adapun Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya 24 setelah 24 malam berlalu dari bulan Ramadan. Fa setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu dari kitab Taurah, Zabur, Suhuf Ibrahim, demikian halnya juga kitab Injil, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Karena itulah pada bulan Ramadan disebutkan sebagai malam-malam penuh dengan keberkahan. Karena itulah juga ketika diturunkan Al-Qur'anul Karim pada bulan Ramadan, maka yang paling utama dari malam tersebut yakni pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan, yakni ya pada malam-malam di mana kemungkinan kita akan menjumpai Lailatul Qadar. Karena itulah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wal fajr wa layalin ashar wasyafa wal watar." Fa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi waktu al-fajr wal fajr wa layalin ashar dan 10 malam yang ada." Ya 10 malam yang ada. Wasyafa wal watar baik itu yang genap maupun malam yang ganjil. Fa sebagian ulama tafsir menyebutkan maksud dari kalimat walayalin ashar di antaranya maknanya yakni 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Wasyafa wal watar maka tidak ada perbedaan pada keutamaan. Tidak ada perbedaan antara malam yang satu dengan malam yang setelahnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dari sisi keutamaan kecuali satu malam. Kecuali satu malam yakni malam Lailatul Qadar. Karena itulah pada malam-malam tersebut yang dianjurkan bahkan disunnahkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk segala macam amal ketaatan. Salah satunya yakni dengan membacakan tilawatul Qur'anul Karim. Ya, dan itu merupakan amalan yang bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak hanya pada bulan Ramadan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya beliau bersabda mastama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Ya tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu di antara sekian rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya dia berkumpul di masjid. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Dan mereka membacakan ya kitab Allah azza wa jal. Mereka melantunkan Al-Qur'an Al-Karim ayat demi ayat, surah demi surah. Wa yatadarasunahu. Dan mereka juga mempelajari Al-Qur'an Al-Karim ini. Ya tadarasunahu bainahum. Ya, mereka mempelajari, mengkaji makna, mengetahui tafsir dan kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada kaum tersebut akan diturunkan kepada mereka sakinah. Diturunkan kepada mereka ketenangan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan malaikat akan datang dan akan melukas sayap-sayap mereka dan akan melingkupi mereka dengan segala macam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut nama-nama mereka di sisi makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan tilawatil Quran dan keutamaan mudarasatil Quran. Ya, dan ketahuilah pula bahwa sesungguhnya Al-Qur'anul Karim bersama dengan ibadatus siyam disebutkan sebagai dua amalan ketaatan yang senantiasa berdampingan dan keutamaannya juga berdampingan. Bahkan di antara keutamaan yang paling utama ya dari kedua amalan tersebut, pada suatu hadis dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As disebutkan bahwa kedua amalan ketaatan ini akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang mengusungnya, kepada siapa saja yang mengamalkannya. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis riwayat oleh Imam Ahmad, "As-shaum wal Qur'an yashfa'an." Bahwa puasa dan Al-Qur'an, yakni ibadatul shiyam, dan ya membacakan Al-Qur'anil Karim, berinteraksi dengan Al-Qur'anil Karim. Dan kalimat ini as-shaum wal Qur'an bukan hanya sebatas dengan melafalkan ayat demi ayat, tidak, tapi mengandung makna yang luas, sama halnya makna mudarasatul Quran, ya, sama dengan makna mudarasah Al-Quranil Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kedua amalan ini yushaffi'an, akan memberi, akan sebagai pemberi syafaat ya bagi seorang hamba yang senantiasa menjaga ibadatul siyam, bagi seorang hamba yang senantiasa menjaga bacaan Al-Quran Al-Karim dia. Ya, maka hingga datang nanti pada hari kiamat ibadatul siyam, hingga ibadah puasa ini berkata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ana amna'uhu, bahwa sungguh saya ini, kata ibadatul siyam, melarang seorang hamba, amna'uhu, ya, minal aqli wa syurbi wa syahawat, ya, menahan mereka dari makan dan minum dan segala bentuk syahwat. Dan berkata ibadah, ya, berkata Al-Quranul Karim, wa ana amna'uhu min nawmil layl, sementara saya ya menghalangi seorang hamba ini tidur di waktu malam. Bima'na bahwa seorang hamba mengalihkan kesibukan dia, mengalihkan perhatian dia di waktu malam dengan ibadah membaca Al-Quranil Karim. Ya, baik itu membaca Al-Quran di waktu salat maupun di selain dari waktu salat. Selain dari waktu salat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, ajwadu ma yakun, makana ajwadu nas. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ajwadu ya ma yakunu fi Ramadan, ma ajwadu ma yakunu bil khair fi Ramadan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling banyak memberikan perhatian, ya, dan paling banyak memfokuskan amalan beliau ketika tiba bulan Ramadan, termasuk diantaranya dengan membaca, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranil Karim. Sementara beliau adalah ajwadin nas, sebab beliau adalah ajwadin nas. Ya, wa kana fi Ramadan atahu Jibril, dan Jibril datang kepada beliau pada bulan Ramadan, wa atahu fi kulli lailatin, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, setiap malam pada bulan Ramadan, fayudarisuhu al-Quran, dan mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Quranil Karim. Hingga disebutkan juga pada hadis yang lain dengan sanad yang sahih, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atahu Jibril fi kulli sanatin marrah, bahwa Jibril alaihi salam setiap tahun datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekali. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa makna atahu Jibril fi kulli sanatin marratan, maknanya bahwa datang, murajah dari awal ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ayat diturunkan kepada beliau. Fa ini makna atahu Jibril fi kulli sana marra, pada tahun berikutnya datang lagi, pada tahun berikutnya datang lagi. Dan ini terdapat makna bagi kita sekalian, ikhwanna jami'an, bahwa ilmu yang ada pada seseorang tanpa adanya pengulangan, tanpa adanya mudarasah, maka ilmu ini tidak ada makna sama sekali, dan hanya akan mengandung makna dan faedah apabila ilmu tersebut terdapat mudarasah. Terdapat mudarasah, mengkaji kembali, menelaah kembali apa yang telah dipelajari. Bukan seseorang ketika dia belajar selesai, Tahun kemudian tidak diulangi. Bukan ketika seseorang dia mengkaji suatu ilmu, membaca suatu kitab, setelah itu selesai. Tidak. Fajr Jibril alaihissalam berikan contoh teladan kepada kita. Setiap tahun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudarisuhul Quran. Ya mudarasah Al-Qur'anul Karim. Ya, hingga tahun di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya bi, ya atahu Jibril marratain. Ya, hingga pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, barulah Jibril datang dua kali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semua pemisalan, contoh teladan yang ada bagi kita. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jibril alaihi salam, ya telah menunjukkan, mengamalkan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Ketika tiba bulan Ramadan, maka tiba saatnya bagi seseorang untuk mulai menyibukkan diri dengan mempelajari, mengkaji Al-Quranil Karim. Ya, untuk kembali menelaah ayat demi ayat, hukum demi hukum yang terkandung di dalam Al-Quranil Karim. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa pada bulan Ramadan tidak hanya sebatas tilawat Al-Quran, tetapi mencakup juga dengan kajian ilmu, mencakup juga dengan kajian tafsir, dan semua yang berkaitan dengan pembahasan berkait dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut dianjurkan pada bulan Ramadan. Berbeda halnya dengan pandangan yang disebutkan oleh kalangan fuqaha Malikiyah yang dinisbatkan langsung kepada Imam Malik, wa beliau rahimahullahu ta'ala tarakal amala atau a'rada an amalin ya waltafata ilal Qur'an fi Ramadan. Disebutkan dari Imam Malik ya rahimahullahu ta'ala, apabila tiba bulan Ramadan, a'rada an amal, wa beliau sama sekali tidak melakukan amalan apapun juga. Waltafata ilal Qur'an, ya, dan beliau beralih kepada Al-Quran Al-Karim. Sebagian ulama memahami makna ini, kalangan ulama Malikiyah, wah, pada bulan Ramadan seseorang tidak menyibukkan dengan amal ketaatan yang lainnya dan lebih fokus kepada tilawat Al-Quran. Ini merupakan pandangan yang keliru, ya, dan yang lebih tepat dari yang disebutkan dari Imam Malik ini, bahwa murad yang dimaksud dengan kalimat a'rada an amalin ya'ni an amalin mubah, ya, dari amalan yang mubah. Amalan yang diperbolehkan seseorang mengamalkan, melakukannya pada bulan Ramadan. Ataukah amalan-amalan yang sunnah, yang tingkatan ya sunnah amalan tersebut lebih rendah dari amal-amal ketaatan yang lain. Maka beliau tidak menyibukkan diri dengan amalan tersebut, tidak menyibukkan diri dengan amalan tersebut, dan beliau beralih kepada Al-Quran, yakni membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengetahui hukum-hukum yang ada pada bulan Tayyib yang ada terdapat di dalam Al-Quranil Karim. Maka tidaklah mengherankan ikhwanna jami'an ketika diriwayatkan dari para ulama salaf kita terdahulu, ya, dari kalangan ulama sahabat maupun kalangan tabi'in, bagaimana perhatian mereka terhadap Al-Quranil Karim, terutama pada bulan Ramadan. Hingga dikutip oleh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa kanatus salaf radiyallahu ta'ala anhum ya yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadhana wa fi salati wa fi ghairiha. Wa para salaf radiyallahu ta'ala anhum jami'an paling banyak menyebutkan diri pada bulan Ramadhan dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran di saat salat maupun di selainnya. Karena pada bulan Ramadhan disunnahkan memperbanyak salatul sunnah, disunnahkan untuk memperbanyak perhatian pada salatul duha, memperbanyak ya perhatian kita kepada salat al-lail, hingga ibadah ini semakin marak pada bulan Ramadhan. Maka pada malam-malam ini disunnahkan bagi seseorang untuk memperbanyak bacaan, ya, memperbanyak melantunkan ya ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Hingga diriwayatkan dari Imam An-Nakhai rahimahullahu taala, ya, disebutkan wahyu beliau, ya, ketika tiba 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kana yakhthumul Qur'ana ya kulla lailatin. Ya, ketika tiba 10 hari terakhir ya Ramadan, beliau mengkhatam Al-Quran sekali setiap malam. Adapun di selainnya beliau mengkhatam Al-Quran sekali pada setiap ya tiga malam. Demikian juga diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri yang disebutkan bahwa beliau ya apabila sudah tiba bulan Ramadan ya beliau taraka jami'al ibadat wa akbala ila tilawatil Quran. Ya beliau ketika tiba bulan Ramadan amal-amal ibadat selain yang ditekankan pada bulan Ramadan berupa salat, berupa sedekah, berupa zikir dan semisalnya, beliau tinggalkan semua amal ibadat tersebut. Wa aqbala ila al-Qur'an. Dan beliau lantas menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Dia membaca Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan diriwayatkan juga dari beberapa kalangan salaf terdahulu bahwa mereka ketika tiba bulan Ramadan ada di antara mereka mengkhatam Al-Quran sekali dalam 7 malam. Ada di antara mereka mengkhatam Al-Quran ya sekali dalam 3 malam. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi disebutkan, kana idza jaa Ramadan, ya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi apabila tiba bulan Ramadan kana yakhtumul Qur'ana 60 khatmatan. Wa Imam Syafi'i rahmatullah alaihi ketika tiba bulan Ramadan beliau mengkhatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. 60 kali khatam. Fahili amalan para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana perhatian mereka, bagaimana fokus mereka. Ya, dan mereka mempelajari Al-Quranul Karim dan melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan lebih menyibukkan diri mereka lagi, mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran ketika solat dan selainnya di waktu malam. Kerana itulah ada di antara mereka kana yakhtumul Quran, ya mereka mengkhatam Al-Quran ya ketika mereka membaca, ketika mereka mengerjakan salatul lain. Bahkan ada di antara para ulama salaf terdahulu kana yakra'u Al-Baqarah wa Ali Imran wa surati An-Nisa fi rak'atil ula, pada satu rakaat, rakaat pertama pada salatul tarawih, pada salati al-lail. Maka bayangkan bagaimana salat mereka, maka bayangkan bagaimana ibadah mereka ketika tiba bulan Ramadan. Dan inilah makna dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahih, ya ketika datang seseorang kepada Aisyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ummul mu'minin, kaifa kanat salatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail, ya bagaimana ya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaifiyah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, menanyakan tentang salatul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang salatul tarawih yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yusalli bil-lail la yazidu an 11 rak'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di waktu malam tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi 11 rakaat ini kata Aisyah radhiyallahu anha, la tas'al ya an husnihinna wa la tas'al an tulihinna. Ya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, 11 rakaat ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tanya bagaimana panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada satu rakaat dan bagaimana bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca at-tuwal, membaca ayat-ayat yang panjang pada 2 rakaat yang pertama. Pada 2 rakaat yang pertama. Dan berkata juga pada di hadis yang lainnya juga disebutkan dari hadis Aisyah, wa kana yusalli masna masna wa idza khashiya alaihi al-fajr aw tara bi wahida. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengerjakan salat malam ya mulai dari ba'da al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli masna masna, mengerjakan salat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu seterusnya. Hingga mana? Hingga beliau mengatakan hatta idza khashiya alaihi al-fajr aw tara bi wahida. Hingga ketika khawatir masuk waktu al-fajr baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul witr 1 rakaat. Kalau ini dikerjakan sepanjang malam, ya 11 rakaat, maka bagaimana panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika salat? Ya, dan berapa surah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap satu rakaat? Dan bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Dan bandingkan dengan salat yang kita lakukan di zaman ini. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, bahkan 10 hari akhir juga dari hadis yang sama. Dari hadis Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa al-ashr, shadda izarahu wa ayqadha ahlahu wa qama lailah." Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah tiba 10 hari terakhir Ramadan, shadda izarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang beliau, sarung beliau. Sebagian ulama menyebutkan makna shadda izarahu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi makan minum beliau. Mengurangi makan minum beliau, tidak lagi memperbanyak makan. Ya, tidak dah kemana hanya di malam sebelumnya. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah ibn Umar, wa kana awsala, ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shama, apabila beliau berpuasa pada siang hari, awsala ila sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal hingga waktu sahur, hingga beliau tidak iftar, beliau tidak melakukan berbuka puasa, dan berpuasa dari waktu sahur ke waktu sahur, dari waktu sahur ke waktu sahur. Mungkin ini maksud dari penafsiran syadda izarahu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ya kelihatan tidak menyentuh makanan ketika saat berbuka puasa, hingga disangkakan beliau menyambung puasa beliau sampai sahur ke waktu sahur. Sebagian ulama menyebutkan bahwa maknanya benar, Nabi tidak makan di waktu berbuka. Ketika ditanyakan kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah at'amani." Allah Subhanahu wa taala memberi saya makanan, kekuatan. Ya. Fa hadza ikhwanna jami'an. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam ini dan tilawatul Quran ketika salat. Dan juga diselain dari ibadah, diselain dari ibadah as-salat. Maka sejogyanya lah kita sekalian untuk tidak menghabiskan malam-malam kita dengan hal-hal yang tidak memberi faedah. Ketika seseorang menjalankan salat tarawih masalah bersama jamaah di masjid, bukan berarti malam dia sudah selesai, bukan berarti malam dia untuk salat sudah berakhir. Malam masih panjang, waktu untuk ibadah masih panjang. Manfaatkan malam tersebut dengan salat sunnah, dan manfaatkan malam tersebut dengan tilawah, dengan tilawah Al-Quran, atau dengan mengkaji, mempelajari kitab-kitab ilmu yang berisikan hukum dari Al-Quranul Karim. Dan inilah maksud sebenarnya dari ya mengkaji, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Dan itulah maksud dari tilawah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Fa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, afala yatadabbaruna Al-Quran, mengapakah mereka ini, ataukah sekiranya lebih baik bagi mereka ini untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka ini sudah terkunci semuanya. Fa kalimatu tadabbur bimana tafakkur wa tafahum. Tadabbur bukan hanya sebatas membaca ayat demi ayat, membaca alif lam mim dzalikal kitab, tidak. Namun mengerti apa itu alif lam mim, apa itu dzalikal kitab la raiba fihi, yang membacakan satu demi satu ayat dan mengerti makna dari ayat tersebut. Inilah dia makna yatadabbarun. Ini makna yang mengkaji tadabbur Al-Qur'an Al-Karim. Tadabbur Al-Qur'an Al-Karim. Dan inilah tingkatan yang paling utama bagi seseorang ketika mudarasah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, ketika mudarasah Al-Qur'an, ya, mudarasah Al-Qur'an Al-Karim. Jangan serupa dengan kaum yang ada di akhir zaman ini. Jangan serupa kaum yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada kita hal perkara mereka. di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya faqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadul qur'ana mahjura. Ya, berkata Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah sang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya inna qaumi, wahai rabbku, inna qaumi, sesungguhnya umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku ini ittakhadul Qur'ana mahjura. Ya sungguh mereka ini ittakhadul Qur'an, mereka telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan. Dan makna hajru Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama itu atas beberapa tingkatan. Atas beberapa? Ya, tingkatan. Tingkatan yang paling buruk dari hajrul Qur'an, hajrul Qur'ani bil lisani wa ta'aqquli bih, yaitu hajr Al-Qur'an, menjauhkan diri dari Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an sama sekali dan tidak menyempatkan waktu untuk tilawat Al-Qur'an sama sekali. Bahkan ketika salat qamu shala, ketika dia berdiri mengerjakan salat untuk membaca ayat di dalam Al-Qur'an, berdiri malas-malasan. Dan ketika tengah mengerjakan salat, tidaklah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala illa qalila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, subhanallah. Dan inilah hal ihwal orang-orang munafikin. Hal ihwal orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila salati qamu qusala. Disebutkan juga wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ini bentuk hajr Al-Qur'an yang pertama. Hajru bil lisani wat tilawat ta'akul. Jangankan ta'akul, jangankan mempelajari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, bukankah juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan kepada kita, wa sungguh saya turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab yang jelas, bahasa yang terang. Tujuannya hanya sekedar untuk tahsin, tajwid, tartil? Kalla. Bukan ini tujuan utama, ini wasilah untuk memahami Al-Qur'an. Yang mempelajari tajwid Al-Qur'an, mempelajari tahsin Al-Qur'an adalah sarana untuk mengerti Al-Qur'anul Karim, makna dan kandungannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allakum ta'qilun. Tujuan Al-Qur'an ini diturunkan tidak lain agar kalian ta'qilun, mempelajari, mengerti maksud ya kandungan Al-Qur'anul Karim. Jadi jangankan ta'aqqul wa tafahum, ya, jangankan mencoba untuk memahami, mencoba untuk menggali, mengerti kandungan hukum Al-Qur'an, membaca saja tidak. Menyentuh Al-Qur'an aja tidak, kecuali dalam kondisi terpaksa. Kecuali ketika salat, itu pun ria'an nas. Itu pun kerana riya, dan ketika salat juga, subhanallah. Ya, demikian cepatnya. Ini hajr Al-Qur'an yang pertama. Hajr Al-Qur'an yang pertama. Fabentuk hajr Al-Qur'an yang kedua, ya, yakni mereka membacakan Al-Qur'an, yatluna ayat, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, lakin akan tetapi la yudarisunahu wala yatadabbarunahu. Ya, bahwa mereka ini membaca Al-Qur'an Al-Karim, melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, membaguskan suara dia dengan ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya, akan tetapi ya mereka tidak berusaha untuk mempelajari dan tadabbur ayat demi ayat. Al-Qur'an hanya sebatas hiasan bagi suara dia. Al-Qur'an hanya sebatas untuk dikatakan bahwa dia sahib Al-Qur'an. Dia adalah sahib Al-Qur'anul Karim. Waqad yuqal, dan sungguh sudah dikatakan bagi orang-orang seperti ini, na'am, anda sahibul Qur'an, selesai. Terus setelah itu hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dia mengerti, memahami apa yang dia baca atau tidak? Karena nantinya akan dia bacakan ayat-ayat tentang surga dan neraka, ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang kisah umat terdahulu dan apa yang akan terjadi kelak nanti di hari kiamat. Apakah dia mengerti apa yang dia baca? Apakah dia akan mengatakan, ya, bagaimana perkataan rasikhuna fil ilmi, ya amanna kullu min indi rabbina, ketika membaca ayat-ayat tersebut, ya ketika menjumpai ayat-ayat mutasyabihat yang dia enggak mengerti maknanya, dia mengerti artinya tetapi tidak menjangkau hakikat makna yang ada dari ayat tersebut, apakah dia akan berkata sebagaimana perkataan rasikhuna fil ilm, yang mereka di rasikhuna fil ilmi ketika mendapati ayat tersebut serta merta berujar pada hati mereka, berujar untuk diri mereka sendiri, aman nabi, kami beriman dengan Al-Quran Al-Karim, kami beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kullum min indi rabbina, semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia lewati ayat itu begitu saja? Hingga dihikayatkan ikhwanna jami'an dari seorang alim min ulama tabi'in, Waqi ibn Jarrah, ya, rahimahullahu ta'ala, dia disebutkan walau salah seorang anak beliau fihi da'af, anaknya lemah dalam riwayat, tapi min ahli ibadah, ya, setiap kali melihat ayahnya solat di waktu malam nangis. Ketika sudah solat ditanya lagi, wahai ayahanda, katanya, apa yang menjadikan engkau menangis? Bapaknya cuma jawab, ya, tidakkah engkau mendengar, tidakkah engkau memperhatikan apa ayat yang saya baca? Hanya besok malam dia tunggu lagi, dia perhatikan bapak dia, dia enggak ikut solat, nangis lagi bapak dia. Dia tanya lagi, kok menangis katanya, ada apa? Akhirnya diajak sama bapak dia, sama Waqi ibn Jarrah, ketika salat bersamaan, dan ketika kebetulan bapak boleh membaca ayat tentang azab, ayat tentang azab, tiba-tiba pingsan Waqi ibn Jarrah, saking takutnya pada ayat tersebut. Ini kalimat tadabbur, ini kalimat ketika seorang itu dia yakil, dia mengerti apa yang dia baca, tiba-tiba dia pingsan karena enggak sanggup untuk, ya, tidak sanggup untuk mengetahui makna hakikat yang sebenarnya terjadi kelak nantinya di azab di akhirat. Menangis dia sehingga pingsan. Itu apa yang terjadi dengan anaknya? Pingsan dan meninggal dunia. Subhanallah. Saking takutnya dengan ayat tentang ancaman tersebut. Fa ini bentuk orang-orang yang menunjukkan khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, tidak jauh berbeda ketika beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di majlis, ya, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kalimat sirat, ya, bahwa setiap dari kalian illa wariduha, ya, sebagian ulama menafsirkan makna illa wariduha itu sirat, tapi sebagian menafsirkan adalah api neraka. Fadiantara menafsirkan makna wariduha di sini adalah makna api neraka Hasan Al-Basri. Ketika di majlis beliau bacakan ayat tersebut, tiba-tiba beliau pingsan. Kena beliau mengerti apa yang dia baca, kena mengetahui bahwa makna ayat ini tentang azab, bahwa maknanya bahwa setiap orang dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, siapapun dia dari kaum insan selain dari Nabi, dan selain dari yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari syuhada wa siddiqina wa salihin, yang beroleh syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tersentuh api neraka, maka selain dari mereka pasti akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan, kerana sangat penting untuk mengenal dan mengerti, memahami, ya, kandungan dari ayat Al-Quran Al-Karim. Kerana inilah makna juga yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan mengerti Al-Quran akan menjadikan seseorang untuk semakin takut dan semakin khasyah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, bahwa mereka yang takut kepada Allah wahai takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah hanya mereka yang mengerti, yang memiliki ilmu dan bisa memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mengabaikan hal tersebut, maka tidaklah Al-Quran hanya sebagai bacaan biasa bagi dia. Ya fala hawla wa la quwata illa billah. Dan yang ketiga dari Hajar Al-Quran yang juga disebutkan oleh para ulama kita, termasuk diantaranya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, dan terbentuk Hajar Al-Quran, Hajar dari Al-Amal ya ba'da at-tadabbur. Hajar, ya, seseorang yang meninggalkan amal, tidak mengamalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, walaupun setelah dia mengerti dan memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika hal ini, apabila dimiliki oleh ketika hal ini ada pada diri seorang hamba, maka hati-hatilah dia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, ya, dan memberikan limpahan rahmatnya kepada kita. Dan semoga bulan yang penuh berkah ini benar-benar memberi berkah kepada kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari. Ya subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.